Mitra bisnis, sudah 10 tahun pelaksanaan otonomi daerah, tapi iklim investasi di daerah masih sering saja dikeluhkan dunia usaha. Dari seluruh kabupaten kota di Indonesia, 30%-nya belum punya pusat pelayanan terpadu satu pintu dalam mengurus izin usaha dan berinvestasi. Yang sudah ada pun, banyak yang tidak berfungsi maksimal karena birokrasi perizinan tetap saja rumit. Belum lagi banyaknya peraturan daerah atau perda yang justru membebankan dunia usaha dan bisa merusak iklim investasi di daerah. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan anggota DPR RI Siswono Yudohusodo. Pak Sis, bagaimana komentar Anda? Ya, karena dengan otonomi daerah ini banyak sekali perda-perda yang dilahirkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan itu membebani betul kepada dunia usaha, menjadi disinsentif bagi investasi di daerah masing-masing. Karena ini masing-masing daerah juga positifnya, mereka melakukan percepatan pembangunan di wilayahnya, dan satu hal yang saya lihat positif dari otonomi daerah ini adalah terjadinya percepatan pembangunan di daerah-daerah. Tidak terbayangkan sebelumnya kota seperti Balikpapan dengan kota Madya Balikpapan begitu cepatnya, Kalimantan Timur begitu cepatnya, Riau begitu cepat, Batam, Aceh habis tsunami juga begitu cepat pembangunannya. Itu semua karena otonomi daerah yang meningkat. Tetapi efek negatif yang dihadapi adalah memobilisasi tanah untuk pembangunan itu banyak dibebankan kepada para pengusaha. Saya kira itu yang terjadi sekarang. Tapi itu kan membuat iklim investasi di daerah jadi tidak menarik, Pak. Ya, di pemerintah pusat sekarang sedang ditinjau berbagai perda-perda yang membebani dunia usaha. Dan jujur saya harus mengatakan di seluruh daerah yang saya kunjungi dan praktis saya sudah mengunjungi seluruh Indonesia, semangat dari daerah, pemerintah daerah itu untuk mengundang investor sangat tinggi. Dan mereka memberikan berbagai kemudahan dan keringanan rangsangan untuk menarik investor. Saya tidak menemukan satupun daerah yang tidak ingin menarik investor. Tapi banyak pengusaha mengeluhkan soal ini, Pak. Itu sebetulnya lebih kepada isu umum yang menyebutkan perda-perda berbiaya tinggi. Tapi kalau dalam praktik di lapangan, Pemda-Pemda itu memberikan insentif yang luar biasa loh kepada semua investor. Tapi bahwa ada retribusi daerah, karena daerah juga memerlukan dana untuk pembangunan. Jadi tidak mungkin kita tidak memberikan income pada pembangunan daerah. Itulah sebabnya maka keseimbangan pendapatan pusat dan daerah ini juga perlu dikaji lebih dalam. Jadi kita tidak bisa di satu sisi mengumpulkan semua pendapatan ke pusat, tapi kemudian mengerem daerah tidak bisa mengambil distribusi. Lalu nanti pertanyaannya pembiayaan di daerah sendiri uangnya dari mana? Jadi jangan sampai kita terjebak di dalam suatu isu yang sebetulnya tidak fair ya. Kita ingin melihat dari kacamata yang fair, daerah juga memerlukan pendapatan daerah. Karena banyak sekali biaya-biaya yang jadi beban daerah. Demikian Siswono Yudohusodo dan saya Rizal Andika.